kejang dihantam kerumunan amarah manusia yang muncul seketika. Tinju bertubi-tubi datang dan tiada henti, sebuah vonis mati bagi copet kelas teri. Sebuah penghakiman, dompet atau tas biru ditukar dengan nyawa. Sementara di sana mereka yang berkuasa halakan apa saja selagi mereka bisa. Aku cuma manusia. Sementara di sana mereka yang berkuasa halalkan apa saja selagi mereka bisa. Aku hanya manusia. Aku cuma di sana mereka yang berkuasa mencuri apa saja selagi mereka bisa.